Duit saya masih ada. Saya belum turun. Kenapa duit saya tidak ada? Ini mana toh? Berarti hilang di mobil di mobil Anda. Ini mana toh? Kamu semua terus masuk kiri. Orang tuh. Soalnya memang orang pula muruk kamu. Aisy purnama rumah bu hepeng mana? Ada hidup. Aisy purnama mana? Orang yang matul. HP supirong. Ngeberinya toh. Nombornya hor nomor kursi purnama udah nyok. Niro. Ima buru ni per mobil purnama raya. Masuk tuk mobil. Terus matuk. Datung nama gua tahu nama dia buru teh nyodok sabuni. Wah. Oh ini. Nah tak sih ada kotak kedai. Apa nama ni pede mana? Aku tahu datung nama cowok dia nama dia buru itu lah. Toh tu tu bah. Daripada harus cuma buat. Iya iya iya. Toh tu. Oh dong kurang dek syukur ya bunuh ner langsung. Oh ini. Tong lupa nak kemana loh. Oh ini. Langsung sih dah kau lah aku. Eh bahasa sama doh doko amang. Bos itu memang ketutun kalau ngene kene-kene bulan amang ni amang tua. Tuh nak du mobil lu pehamu HP. Masuk nang kene do ah. Ai sok baru hau kamu nang kene kene hamu. Jadi bagi kamu masuk saya ada turi-turi aku tu. Mama, mama dia pun. Tuk si Hondo hampir gitu kerana itu. Aduh, aduh, orang dua tung nak suruh ingat. Oh, aw. Aha. Di tiga apa so nak dorang sama tua. Ya nak dulu hitan saya dong dua kain ini nak sopo lo boto akak gua ni daran. Bar motor mai mana sia-sia terlaut si libet. Iga orang kos nak si libet. Apa dung sah si libet. Roma kene nak dang hidok ay dang bui hidok kene hon el. Halungi marah matu el. Roma kena homer dok. Ayah rongi nang si Bahut. Iko bisa turut dari nato netang. Tangan ni boleh nato ngwar ni huta si Bahut. Dari terus menato satu tarutung satu saya duduk pustor si bon mangat uji tak botol. Eh, ngopo lo sama dokon nadong turun di sini si Bahut.